Sekian lama kau menghina, sekian banyak kasih terbuang. Mestinya aku sadari dulu semua ulah dan sikap. Tulis lagu untukmu sekedar kata maaf dariku. Terserah kau suka atau benci, yang pasti aku terima. Thank you.